Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yeh, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kemarin kita sudah sampai ayat yang kedua dari surat Ar-Ra'd. Sekarang kita membahas atau kita masuk pada ayat yang ketiga dari surat Ar-Ra'd ini. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل شنوان وغير شنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهو dan dia Allah الذي زد يم mata membentangkan, menghamparkan al-ardo bumi, waja'ala dan menjadikan fiha di dalam bumi itu rawasian gunung-gunung, wa anharon dan anhar sungai-sungai, wa min dan dari kulis samarot tiap buah-buahan, ja'ala dia Allah menjadikan fiha di dalamnya, di dalam bumi tadi zaujaini tsnain berpasang-pasangan. Yughsi lailan nahar, memasukkan malam ke siang, atau ya, menyelimuti maksudnya memasukkan. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatin, sungguh menjadi ayat liqaumi yatafakkarun, untuk kaum yang yatafakkarun, senantiasa berfikir. Wa fil ardi, dan di dalam bumi itu ada kita'un, bagian-bagian, potongan-potongan, bagian-bagian mutajawiratun yang berdampingan. Wa jannatun dan kebun-kebun. Min a'nabin dari a'nab, anggur. Wa zar'un dan tanaman-tanaman. Wa nakhilun dan kurma. Zar'un itu biasanya dimasukkan dalam kayak suket padi gitu, kayak pepadian. Wa nakhilun dan kurma. Sinwanun yang serumpun. Serumpun itu satu cabang. Wa ghairu sinwanin dan tidak satu cabang atau tidak serumpun, tidak berumpun. Yusqa di airi bima'in wahidin, dengan air yang satu. Wa nufaddilu ba'daha, dan kami melebihkan sebagiannya. Ala ba'din, atas sebagian yang lain. Fil ukul, dalam rasa. Satu pohon kadang-kadang rasanya berbeda. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin, sungguh menjadi ayat. Li qaumi yaqilun, untuk kaum yang yaqilun, berakal, berpikir. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ayat yang ketiga. Wa huwallazi maddal arda, dia Allah zat yang membentangkan bumi, menghamparkan bumi, dan sekaligus Allah zat yang menjadikan bumi itu punya tekstur, ya istilahnya ya, punya tekstur atau punya lapisan-lapisan atau punya apa istilahnya, punya susunan yang berbeda-beda. Dalam satu tempat di situ ada yang keras, ada yang lembek, ada yang berjenis lumpur, ada yang berjenis pasir, ada yang keras batu, ada yang seperti lempung, lembut dan sebagainya. Nah, ini ada unsur kesengajaan dari Allah yang memang itu untuk menyebarkan berbagai macam rezeki kepada manusia. Coba bisa kita bayangkan ya, misalnya di bumi itu hanya satu jenis tanah, misalnya semuanya tanah berpasir gitu ya. Nah, ini juga ada permasalahan-permasalahan. Atau jenis tanahnya bebatuan semua. Nah, ini ya. Nah, ini maka Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi dengan berbagai macam teksturnya, dan sekaligus sebetulnya bumi ini merupakan, kan manusia itu diciptakan dari tanah, sekaligus bumi ini wataknya atau sifatnya atau manusia itu sifatnya seperti tanah. Ada yang manusia itu keras, ada yang lembut, ada yang ya macam-macam seperti tanah. Dari sisi warnanya juga begitu ini. Tetapi ada yang menarik dari tanah itu. Ada peribahasa Arab mengatakan begini. Kun ardun muqaddimunnah, aqdaminnah, kun ardun aqdaminnah. Jadilah bumi yang diinjak-injak oleh manusia. Artinya gimana ini? Jadilah manusia yang tidak mencari popularitas. Jadilah manusia yang tidak menginginkan terkenal. Jadilah manusia yang dalam tanda petik biasa-biasa saja. Dan kita tidak perlu bersedih hati ketika kita itu dijelek-jelekan. Kita tidak perlu bersedih hati ketika kita itu diinjak-injak. Seperti tanah itu kan diinjak-injak, digoida-idaan gitu. Maka kalau orang itu tidak, apa istilahnya, orang itu beramal untuk mencari popularitas, maka dia sebetulnya orang yang kecilik. Karena apa? Ya seperti tanah tadi. Sesuatu itu kalau ditanam di dalam tanah, itu jadinya baik. Pelok niku isi nawa. Isi pelem nggih. Niku yang dimasukkan di dalam tanah, maka nanti akan tumbuh tunas dan jadi pohon. Tetapi kalau pelok itu diletakkan di atas meja, mungkin saya suwe saya tukul nopo ne. Jadi kering dan jadi busuk gitu nggih. Nah, manusia juga begitu. Manusia itu semakin merunduk, semakin nggih, semakin ke dalam, semakin dekat dengan tanah, semakin tidak sombong. Maka justru manusia itu akan menjadi mulia. Tapi kalau manusia itu semakin merasa dirinya besar, semakin merasa dirinya itu nggih, hidupnya itu untuk mencari popularitas, maka semakin manusia itu akan semakin direndahkan oleh Allah Ta'ala. Maka tadi ada peribahasa Arab, jadilah tanah yang senantiasa diinjak oleh manusia, diidoni bahkan ya, diidoni. Tapi ada yang menarik, tanah itu walaupun diidoni, disakiti, ya, diludahi setiap hari, ini harga tanah itu semakin lama semakin turun atau semakin meningkat. Nah, ya, semakin meningkat. Artinya manusia itu juga kayak gitu ya. Manusia itu walaupun dia itu direndahkan, walaupun dia itu disakiti, selama dia itu berada dalam kondisi yang benar, nanti akan muncul, ya, akan punya kemuliaan. Nah, ini yang sifat tanah itu semacam itu. Dan waja'ala fiha rawasiya wa anharon, dan kami menjadikan di dalam bumi itu gunung-gunung dan sungai-sungai. Ini simbol gunung-gunung itu adalah dataran tinggi, sungai itu adalah dataran rendah. Jadi Allah menjadikan bumi itu tidak menjadi satu hamparan yang rata. Berbeda nanti kelak di akhirat. Kelak di akhirat tidak ada gedung, tidak ada gunung. Di padang mahsyar itu tidak ada gunung, tidak ada tumbuhan, tidak ada sungai. Rata semuanya. Kayak jalan tol lurus atau enggak ada lekuan-lekuan. Nah, tapi di dunia ini Allah menciptakan ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada lembah, ada bukit, ada gunung. Nah itu memang mukhtalifan. Allah menciptakan bermacam-macam itu untuk menyebarkan, untuk membuat kehidupan di dunia ini. Ya. Dan ini merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga buah-buahannya. Kita lihat wa min kulli samarat, dan dari tiap-tiap buah-buahan ja'ala fiha zaujaini tsnain. Allah menjadikan di dalam buah-buah itu berpasang-pasangan. Jadi setiap buah-buahan itu ada jenis laki-laki, ada jenis yang buah ini betina apa perempuan. Ya ada jenis wanita, ada jenis laki-laki, ada jenis jantan, ada jenis betina. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di dalam buah-buahan itu beraneka macam wujud, sifat dari si warnanya. Kita lihat cabai itu dalam satu pohon niku warnanya bisa bermacam-macam, nggih. Enten ijo, enten abang, enten kuning, enten biru. Biru itu apa? Nggih. Orang enten apa? Wonten nggih. Nggih, padahal dalam satu pohon. Ya. Rasanya pun juga berbeda-beda. Ini nggih. sing isi ijo durung pedes gitu ge. Nah. Kemudian bahkan ge ada pohon ge, pohon mangga itu dengan sistem okulasi. Itu saya punya teman di daerah Tempusana itu satu pohon, tapi rasanya bisa berbeda rasa. Ada yang jadi cabangnya itu mengarah ke beberapa tempat gitu, itu satu pohon mengarah ke beberapa, tapi rasanya beda. Jadi sing mengarah ke sana itu misalnya arum manis, sing mengarah ke sini itu rasanya apa mana lagi, itu ada gitu, padahal satu pohon. Banyune itu podo, ketika nyirami itu gitu, airnya sama, tanahnya juga sama. Nah ini ya, termasuk sumur juga dalam jangka, dalam jarak misalnya 10 meter rasanya kadang-kadang berbeda. Enten sing bagian mereka itu wasin, sing bagian mereka tawar. Padahal hanya jaraknya nggak nyampe, nggih paling 10 meter lah. Nah ini ya, ini subhanallah ya. Allah subhanallah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan atau berbeda-beda ini ya, bermacam-macam. Dari sisi sifat juga begitu. Sifat, sifat tanah ada yang lembut, ya kok lembut napa? Lembek, ya. Ada yang keras. Sifat manusia juga begitu, sifat tumbuhan juga kayak gitu. Kemudian dari sisi warna ada warna ya, berpasang-pasangannya yang putih itu dengan apa? Dengan hitam. Ya. Bukan merah ya? Yeah. Jadi dengan putih dengan hitam. Kemudian kalau dari sisi rasa, ada yang rasanya khalwah, rasanya itu lezat, ada yang rasanya itu asam, yeah, anyep. Yeah. Ada pohon mangga jejer dua, yeah, jejer yang satu yeah, jenisnya sama, yang satu rasanya kurang manis, yang satu manis. Nah ini semua adalah bukan kebetulan, tapi yang merupakan apa hasil karya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di dalam ukuran, nggih, ukuran rezeki manusia. Dalam ukuran apa saja itu ada, kalau ukuran ada kecil, ada besar, ada pendek, ada tinggi. Nah, nggih. Jadi dalam ukuran manusia pun juga rezekine nggih ngeten nggih. Baya besutur rizqa liman yasa. Allah membentangkan rezekinya kepada orang yang dia Allah kehendaki, wa yaqdiru liman yasha, dan Allah juga memberikan rezeki kepada manusia secara sekadarnya, itu juga ada nggih. Enten se wong tangi turu durung kemu wis teri duit nggih. Jadi lagi tangi turu nggih durung kemu dibel, Pak tolong dikirim semen rong truk gitu. Oh ya, nggih. Wis karo nggih tinggal ngutus tenagane kirim dua truk, terus turu meneh. Besok berarti rong yuto nggih. Nah. Entu sing jungger jempale awan nggo bengi-bengi gawan, sirah nggo sikil, sirah nggo sikil nggo sirah gitu nggih. Nggih. Ini ya kadang-kadang lewat di depan kita, lewat di sini ini orang membawa kursi apa ya kursi dari bambu itu ya, dinaikkan sepeda ontel bertumpuk beberapa tumpuk itu niku yang dihitung niku badine piro gitu ya. Belum modale, belum nggih ya, macam-macam nggih ya. Saya pernah pulang dari Sabtu sore dari tempatnya Kalasan itu nggih ya. Itu pulang ke Tambak Bayan nyampe dekat samping timur Mas Pasar itu ketemu orang tua nggowo niku nggih tampah cilik ini jenenge napa niku tambir tumbuh dipikul apa dipinggul gitu nggih dipinggul terus saya andeki terus saya boncengke gitu nggih jadi membawa beberapa saya boncengke sambil ngomong-ngomong dalemi pundi Pak. Dalemi pun Imogiri naik itu mana Delingo Griya kula Delingo Mas. Lajeng mriki nitih napa? Nggih mlampah ngeten iki gitu nggih. Lah terus sedinten niku telas pinten? Nggih. Kinten niku 3 dosa tambir gitu, 3 dosa. Lah rata-rata misalnya 30 iki sijine batine 10 apa? Harganya 20.000 lah misalnya. Tambir gene pinten tambir? Mangewu nggih niku dereng modale, dereng mlakune, dereng mangane, lah itu nggih. Kula mikir-mikir ya Allah itu nggih. Lah itu cara Allah ngedum rezeki itu kayak gitu itu. Nah, itu kalau kita di UIN itu kalau malam itu ada nggih, ada saya kalau dari Lempuyangan itu di halte UIN itu ada bapak-bapak kalau malam itu tidur dikelilingi oleh niko, ada pakaian untuk mahasiswa kotoran yang bentuknya tabung jenenge napa niko. Jadi seking pring niko le, nggih. Pring napa niko nggih. Lah itu tidur di situ kemudian nggih ada berjejer 5 atau berapa saya bayangi iki payungi piro sedina gitu nggih. Terus sampai nginep kayak gitu itu di jalan itu. Nah. Tapi di sisi lain tadi nek wong nggih ijek turu duite glinding terus gitu nggih. Dite ngetuk terus. Nah, nggih. Nah, ini ya cara Allah memberikan apa ngedum rezeki itu kayak gitu itu. Nggih, saya lanjutkan. Dan yusil lailan nahar, Allah memasukkan malam itu kepada siang. Syekh Utsaimin pernah ditanya nggih. Siang dengan malam itu lebih dulu mana toh? Lebih dulu malam. Jawabannya ini nggih. Yusil lailan nahar. Allah memasukkan malam kepada siang. Jadi lebih dulu malam. Pertanyaan kedua sekarang, telur sama ayam itu lebih dulu mana? Jawabannya lebih dulu ayam. Nganggo dalil jawabnya orang disik-disik. Ya nganggo dalile dalil asalnya ya garis nyebute disik-disik. Tapi kalau pakai dalil adalah lebih dulu ayam. Dalilnya apa? Dalilnya Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Lah dari berpasangan-pasangan itu kemudian nikah atau kawin dan jadi telur kan gitu loh nggih. Jadi Allah tidak menciptakan telur dulu tapi menciptakan berpasang-pasangan dulu. Nah ini nggih. Mungkin ditakoki ngoten mawon nggih. Nggih. Jadi dari berpasang-pasangan itu kan Nabi Adam itu diciptakan dari berpasangan nggih, mulai pun gede napa cilik cilik Nabi Adam ketika diciptakan. Ah, okay. Sik susone lah sing nyusoni sapa? Nggih, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang pada demikian itu ada ayat. Ada ayat di sini maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Jadi di dalam kondisi dalam penciptaan Allah yang beraneka macam itu tadi, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada kebesaran-kebesaran Allah untuk orang yang mau berpikir, ya, senantiasa berpikir itu ya. Udah fil ardi kitaun, dan di dalam bumi itu ada kitaun, potongan-potongan. Maksudnya potongan-potongan di sini adalah mukhtalifatun mutalasikotun qaribun ba'duha min ba'din. Jadi ada tadi sudah saya singgung nggih. Satu pohon itu kadang-kadang rasanya berbeda-beda, sifatnya juga berbeda-beda. Lah yang maksud dengan potongan-potongan semacam itu ya. Jadi ada satu nggih, misalnya kalau kita itu menanam padi. Menanam padi itu biasanya kalau yang terkenai sinar matahari itu pertumbuhannya lebih cepat. Nge. Makanya lo padi itu kok mepet atau nengisar uwit biasa di bawah tanaman, misalnya di atas padi itu ada pohon kelapa atau apa, itu biasanya padi itu lebih pendek, lebih kecil. Nah itu, jadi itu menunjukkan memang kurang sinar matahari itu. Nah jadi Allah menciptakan di bumi itu juga ada macam-macam semacam itu yang juga mutajawiratun. Ya, mutajawiratun itu artinya yang berdampingan tadi, berdampingan rasanya, berdampingan sifatnya. Nih. Kemudian wajannatun min a'nab, dan ada kebun-kebun dari anggur. Wazar'un, dan ada tanaman-tanaman jenis padi-padian. Ada rumput, ada jenis padi-padian. Wanakhilun, dan ada pohon kurma yang sinwan wa ghairu sinwan. Pohon kurma yang berumpun. Arti berumpun itu bisa di apa ya? Bisa di bisa dipecah sehingga nanti bisa ditanam dari satu tanaman itu bisa dipecah menjadi beberapa tanaman begitu nggih. Bisa bergerombol gitu. Misalnya gini nggih. Kalau misalnya dulu ada usum jemani gitu nggih. Usum jemani atau usum apa gelombang cinta. Itu ada namanya berumpun. Nah, kalau rumpun itu satu pohon itu dicacah karena tiap itu bisa ada akar-akarnya sehingga dari satu pohon itu bisa dipecah menjadi 5-4 begitu itu. Nah, itu namanya apa? Sinwan semacam itu. Tapi ada yang ghairu sinwan, hanya satu tok yang tidak bisa dipecah. Ada enggak pohon kelapa bercabang? Nggih, pohon kelapa biarin dilucur itu nggih. Ini kadang-kadang dijadikan sebagai semboyan. Cintamu jangan seperti pohon, cintamu jadilah seperti pohon kelapa. Tidak boleh bercabang. Yusqa bima'in wahid, yang diairi dengan air yang satu, tapi wanufadzilu ba'duha ala ba'din fil ukul, tapi Allah melebihkan rasanya. Jadi diairi dalam air yang jenisnya satu, sumure podo, jenis tanah yo podo, ning kadang-kadang rasane berbeda. Nah ini ya, tadi saya contohkan ada satu mangga yang rasanya berbeda-beda padahal nyiraman itu dengan air yang sama. Nah ini ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh menjadi tanda kekuasaan Allah untuk orang yang mau berpikir. Nah ini ya, jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, Allah tunjukkan kekuasaan-kuasaannya yang ada di bumi. Kalau kemarin yang ada di langit, sekarang yang ada di bumi, untuk kita mau merenungkan, kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran, sehingga dari sini kita akan menambah keyakinan kita, akan menambah ketebalan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ketergantungan kita, ketawakalan kita ini kepada Allah. Ya, sekarang pengertian yang dapat diambil tolong dibacakan. Satu, dari berbagai jenis buah-buahan itu ada juga buah jantan dan buah betinanya. Nggih, kadang-kadang kita menanam mangga, ning kok ora woh-woh, nggih enggak berbuah-buah. Oh, iki mungkin mandul. Oh, atau ini mungkin jantan gitu nggih. Kalau pohon mangga jarang nggih, mungkin yang sering itu pepaya, nggih, ada pepaya jantan, ada pepaya betina. Tandane napa niku bedane? Kalau kelapa jantan lu sing payu kembangi gitu, nggih. Bunganya, kalau kelapa betina itu ya pepayanya nggih. Terus ada jenis-jenis yang lain misalnya nggih enggak mau berbuah kalau belum nggih tidak ada pendampingnya gitu nggih. Maka dulu ketika di rumah santan itu ada wit pete, ada pohon pete itu nggih. itu kok ora berbuah. Buah itu ada yang mengusulkan itu kudu ditanduri di jinah apa satu lagi gen nanti berbuah, nanti gen kawin gitu nggih. Tapi sebetulnya dengan ada tiupan angin itu sebetulnya juga sudah membantu ya. Tapi tadi mungkin jenisnya berbeda. Nomor dua. Ya tadi sinduan dua khairu sin apa mutajawiratun tadi. Jadi tanah itu berbeda-beda sifat dan kesuburannya. Ada sing ditanam langsung besar, ada yang apa kerdil, padahal itu hanya berjejer. Nah, ini dipengaruhi dengan banyak faktor. Tiga. Perbedaan rasa buah-buahan itu bukan ditentukan oleh air atau makanan yang dicacatnya, melainkan oleh sifat yang Allah tentukan. Ya, ini ya secara hakikatnya begitu. Jadi perbedaan rasa buah-buahan itu hakikatnya tidak ditentukan airnya atau makanannya. Coba yang kita lihat, kadang-kadang buah mangga, buah rambutan niku malan makanannya niku serintil wedhus. Nggih. Serintil wedhus tahu enggak sing itu loh, kotoran kambing itu serintil wedhus nggih. Oh, intil. Nggih. Nggih, kotoran kambing itu. Lah mungkin rasane koyo kotoran kambing gimana itu misalnya. Yang rasanya mangganya jadi kotoran kambing itu. Nah, itu agak mending kalau mangganya cedak jumbleng gitu nggih. Jumbleng apa meneh iki? Sep napa? Septeng. Nah, tapi Allah nggih Maha Adil, nggih tidak rasane yang tidak jumbleng rasane ya rada amis-amis titik tidak nggih. Dulu ada pembahasan fikih ya. Ada pembahasan fikih kalau pohon mangga itu dikasih pupuknya dengan kotoran manusia atau pohon atau tanaman padi pupuknya kotoran manusia, maka padinya menjadi halal atau haram gitu. Halal atau haram? Halal. Ya tetap halal gitu. Karena tanah itu punya kekuatan untuk mengolah gitu. Nah, ini kemudian nomor 4. Ya, artinya mau berpikir di sini mau menggunakan apa ya akalnya untuk menjadikan semuanya itu dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Dan terakhir. Nggih, walaupun dia ini ahli tukang ngawinke tumbuhan, tukang ngawinke kewan gitu nggih. Nah, ini dia itu enggak mau beriman ya. Dia tidak disebut sebagai orang yang berpikir ini karena tidak bisa mengambil iktibar gini nggih. Ya demikian, belum kita akhiri, ada yang perlu ditanyakan? Masih ada waktu untuk ibu ujiannya pun tereng oh sabun ya, kalau tidak ada kita akhiri. Alhamdulillah alamin, subhanallah, kami juga syukur Allah.